Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pagi ini kita semua yang hadir di sini masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas. Allah berikan kesehatan sehingga mampu menghadiri kegiatan pagi ini. Dan itu sangat mahal. Sangat mahal. Mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk syukur itu apa? Bentuk syukurnya adalah melakukan kebaikan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun fi kulli yaumin tathlu'u fihi syamsu." Jadi tiap-tiap sendi dan pertemuan tulang satu dengan tulang yang lainnya pada tubuh kita harus ada sedekah yang dibayarkan setiap hari, setiap matahari terbit dari timur. Padahal jumlah sendi dan ruas jari atau ruas tulang itu kan sangat banyak, paling tidak 360 titik. Dari paling atas di kepala sampai di telapak kaki kita. Disebutkan dalam riwayat yang lain kurang lebih 360, dan itu memang terbukti secara ilmu kedokteran modern, dihitung anatomi tubuh bagian tulangnya, ya kurang lebih itulah 360 titik. Itu kan nikmat yang besar tuh, luar biasa. Kita bisa menggerak-gerakkan anggota tubuh, tulang kita masih baik, normal, dan sehat. Bisa dipakai untuk menggeser, memindah, mengangkat, menggenggam, meremas. Kaki kita masih bisa digunakan untuk melangkah. Kepala dan leher bisa digunakan untuk menoleh. Punggung kita masih bisa tegak. Apa jadinya jika salah satu bagian dari tulang itu bermasalah? Entah itu patah, retak, mengalami rematik, mungkin bergeser, harus diamputasi, waliyazubillah. Berapa biaya yang harus dikeluarkan? Di rumah sakit khusus tulang atau ortopedi. Apa jadinya bila salah satu bagian dari tubuh kita, tulangnya, itu bermasalah? Jadi akan dianggap sebagai orang cacat. Jalannya pincang, tidak bisa melompat, tidak bisa meloncat. Serba terbatas geraknya, tidak maksimal dalam berkegiatan. Jangankan itulah, tulang masih lengkap. Sekedar linu saja. Mungkin karena alergi dingin. Ada orang seperti itu, dia alergi dingin kemudian tulangnya terasa linu-linu. Sakit. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk mengingatkan, oh ternyata banyak nikmat yang sudah Allah berikan tetapi terabaikan. Jauh-jauh kita memandang untuk menyadari tentang nikmat Allah padahal yang dekat bahkan melekat yaitu pada tubuh kita justru dilupakan dan dilewatkan. Nah, maka dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah agar kita melihat pada diri sendiri. Melihat diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan pada dirimu sendiri. Afala tubsirun. Kenapa engkau tidak memperhatikan? Tulang belulang itu. Nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat tadi. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu. Artinya tiap-tiap sendi, pertemuan dan ruas tulang, baik yang ada pada jari jemari, pergelangan tangan, sikut, bahu, belum lagi tulang leher, tulang telinga, tulang kepala, ya sampai di telapak kaki kita. Itu alaihi sodakotun. Kulla yaumin. Tiap hari harus disedekahi. Itu sebagai bentuk apa? Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembalinya kepada siapa? Kepada dia sendiri. Ya. Urusan dunia saja. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urusan dunia saja tidak ada yang gratis. Makan berbayar, minum berbayar. Melewati jalannya orang aja berbayar. Cuma sekedar dikasih portal yang mau lewat bayar-bayar. Buang air kecil, buang air besar, toilet bayar. Parkir bayar. Artinya untuk mendapatkan fasilitas, dia harus mengeluarkan sesuatu. Itu urusan dunia. Yang dikeluarkan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan yang menerima. Tetapi ketika kita berbicara tentang konsep bersyukur, sangat berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita fasilitas tulang. Ada beberapa orang, bukan beberapa orang, ada orang yang apa namanya punya masalah di bagian tulang. Seakan-akan tidak bertulang. Lemes. Cuma terbaring di atas ranjangnya. Gak bisa apa-apa. Tangannya diangkat. Lemes. Sehingga sangat tergantung kepada orang. Mau makan gak bisa. Seakan-akan tidak ada tulang. Ada yang punya penyakit seperti itu. Cacat. Waliyazubillah. Nasallallahu alaihi wasallam wa alaafiyah. Nah itu fasilitas tulang itu kan besar sekali. Kita diminta untuk mensedekahi sebagai bentuk syukur. Sehingga kalau dihitung-hitung minimal dalam sehari dan semalam ada 360 sedekah yang harus diberikan. Tetapi Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sama menerangkan agar tidak terjadi salah faham. Jangan disangka sedekah itu selalu dalam bentuk harta. Jangan dikira sedekah itu harus berwujud barang. Tidak demikian. Yang namanya sedekah itu kan berbagai macam. Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa contoh. Di dalam hadis yang tadi, kelanjutannya, beliau bersabda, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Ya. Kamu mendamaikan dua pihak yang sedang bertengkar, sedekah. Orang tua yang mendamaikan kedua anaknya yang sedang bertengkar, itu sedekah. Seorang kakak yang mendamaikan kedua adiknya yang sedang bertengkar, itu sedekah. Seorang teman mendamaikan dua teman lain yang sedang bertengkar, itu sedekah. Orang yang terpercaya dia mendamaikan pasang suami istri yang sedang salah paham, itu sedekah. Ya. Ada dua orang bertengkar di pinggir jalan, diingatkan sabar, jangan bertengkar, itu sedekah. Sehingga sedekah itu tidak selalu dalam bentuk uang, tidak harus berwujud barang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu 'alaiha shadaqah. Nabi Muhammad mengatakan, kamu membantu seseorang agar bisa naik kendaraannya atau membantu orang itu menaikkan barangnya di atas kendaraan, itu sudah terhitung sedekah. Akan tergambar kalau di zaman dulu, di saat kendaraan itu berupa hewan tunggangan, ya, tidak semua orang kan kemudian bisa naik secara langsung, kuda, unta, keledai. Kalau zaman sekarang ya kendaraan apa bermotor semuanya serba dimudahkan, sudah ada tangganya, sudah ada apa namanya alat bantunya, sehingga mudah untuk naik. Tapi sekalipun di zaman sekarang ada orang yang susah payah naik di atas kendaraan lantas kita bantu, itu sedekah. Atau kita bantu dia untuk menaikkan barangnya di atas kendaraan, itu pun sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang baik itu juga sedekah. Apa yang kita ucapkan dan ucapan itu baik, sedekah. Entah itu salam contohnya. Bertemu dengan seseorang, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu sedekah. Menjawabnya juga sedekah. Waalaikumsalam. Kita mendoakan mudah-mudahan baik-baik semua ya. Itu sudah sedekah. Semoga sehat semua. Itu sedekah. Jangan terlalu bersedih. Ayo tersenyum. Sedekah. Berzikir pagi dan petang itu sedekah. Berdoa itu sedekah. Membaca Al-Quran itu sedekah. Pokoknya al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Memuji istri sebagai bentuk apresiasi atas apa yang sudah dia lakukan dalam melayani, itu pun sedekah. Dia buatkan sarapan pagi, bahkan sejak sebelum suami terbangun dari tidurnya, sudah usak-asik di dapur, kelontang-kelonting dia masak, dia persiapkan. Dia cuci piring, dia bersihkan dapur, kitchen set dan kompornya. Ketika suami pulang dari sholat subuh, dari tilawah dan tadarusnya, sampai di rumah, menu sarapan pagi sudah disiapkan. Sesuai keinginan, selera, atau bahkan mungkin request dari suaminya. Dalam posisi seperti itu, seorang suami kemudian memuji. Terima kasih. Jazakillah khairan. Kamu luar biasa. Saya sangat bahagia punya istri kamu. Aku termasuk suami yang berbahagia di dunia ini. Nah, kata-kata seperti itu sudah sedekah. Itu bernilai pahala, itu ibadah. Sebaliknya pun sama, ketika seorang istri membalas apresiasi suaminya dengan kata-kata yang baik juga. Ketika dia katakan sambil menghidangkan menu sarapan, silahkan suamiku, apa yang kurang bilang, apalagi yang bisa saya lakukan untukmu, saya selalu siap dan ada di sampingmu, itu sudah sedekah, kata-kata yang baik gitu. Orang tua yang memotivasi anaknya, anaknya yang sedang terpuruk mental, yang psikisnya sedang down dikarenakan nilai-nilai di rapotnya tidak sesuai yang diharapkan, jatuh. Inginnya 8, dapatnya 6, inginnya 7, dapatnya 5. Katakan dia peringkat yang paling bawah. Nomor 15 dari 15 santri. Anak kita. Ketika dia tertunduk, malu, takut, atau perasaan yang lain yang bercampur di situ, bercampur baur. Nah, kita sebagai orang tua memberikan al-kalimatu thayyibah, kata-kata yang baik. Kita peluk dia, kita tetap tersenyum untuknya, kita bilang tidak usah sedih. Ini pengalaman. Bagaimanapun juga, kamu adalah anakku. Kamu akan saya sayang selalu. Hari ini biarlah hari ini. Hari ini nilaimu tidak seperti yang diharapkan. Tapi bukan berarti kesempatan itu tertutup. Asalkan kamu berusaha, asalkan kamu semangat, pada semester yang berikutnya nilaimu akan bisa lebih baik lagi. Sudah, ditenangkan hatinya dengan kata-kata yang baik. Sudah, sekarang kita jalan-jalan. Misalkan begitu. Seorang pimpinan kepada karyawannya, tetangga dengan tetangganya, itulah sehari-hari. Al-kalimatu thayyibatu itu sedekah, kata-kata yang baik itu sedekah. Kemudian contoh yang berikutnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah kakimu menuju masjid untuk salat itu terhitung sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari tengah jalan agar tidak mengganggu para pengguna jalan, itu juga sedekah. Maka sedekah itu banyak sekali bentuknya. Nah, tiap hari di sendi ya, pertemuan dan ruas tulang itu harus disedekahi minimal 360. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah kebaikan-kebaikan. Karena yang namanya kebaikan itu adalah sedekah. Contohnya sudah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ kita harus bersyukur. Harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih sehat. Pagi ini yang hadir tidak ada yang dituntun. Tidak ada yang menggunakan tongkat untuk berjalan. Tidak ada yang menggunakan alat bantu penegak tulang rahang. Ya, atau tangannya di gips menggantung karena tulangnya retak atau patah dan baru disambung. Enggak ada. Alhamdulillah kita semuanya sehat di sini, ya kan. Maka hanya bisa saling mengingatkan, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang tidak disyukuri itu akan hilang. Sebuah nikmat yang tidak dijaga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak amanah. Karena kita tidak pandai merawatnya. Maka akan diminta kembali oleh pemiliknya. Oleh pemiliknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ini perlu kita jaga. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan dan tema kita pagi ini, ya, hari Ahad tanggal 13 Jumadil Atsani atau Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 16 Januari tahun 2022 di TK Aula Duna Cimanggis Depok, kita berbicara tentang saudara sebagai cermin. Saudara seiman sebagai cerminan. Nah, mengenai hal ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Abi Dawud rahimahullah dengan sanadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabatnya siapa? Abu Hurairah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6656. Nomor 6656. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'mini yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min waraihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman orang beriman cerminan saudaranya. Orang beriman cerminan saudaranya. Orang beriman adalah saudara bagi orang beriman lainnya. Ini masih terjemah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minu akhul mu'min. Orang beriman adalah saudara untuk orang beriman lainnya. Yakuffu alaihi dhai'atahu. Dia akan menjaga milik saudaranya. Wa yahutuhu min waraihi. Dan dia akan membela kehormatannya. Jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu terdiri dari beberapa poin. Poin pertama itu apa? Al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang beriman cerminan saudaranya. Nah, ketika kita berbicara hadis ini, maka ada dua posisi sebagai pihak yang bercermin. Dua, sebagai cermin itu sendiri. Harus lengkap, jangan hanya dari satu sisi. Kita dalam kehidupan sehari-hari, sesama kaum yang beriman, harus siap untuk menjadi cerminan buat orang lain. Sebagaimana kita pun berani menerima orang lain sebagai cerminan kita. Nabi Muhammad SAW mengibaratkannya dengan cermin. Coba lihat dan perhatikan cermin itu. Dari cermin, kita bisa mengetahui apa yang kurang pada diri kita. Dengan cermin kita mengetahui mana kotoran dan noda yang ada di wajah kita. Dengan cermin yang kita lihat, kita bisa tahu siapa kita secara fisik. Nah, itulah saudara kita, orang beriman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang beriman itu adalah cerminan untuk saudaranya yang lain, sesama orang beriman. Di depan cermin kita berusaha untuk memperbaiki diri. Kita mengerti dan menyadari betapa besar manfaat dari cermin. Dijaga. Jangan sampai buruk rupa cermin dibelah. Dia salahkan cerminnya, dia buang cerminnya, dia tidak mau lagi melihat cermin itu hanya karena dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya seperti itu. Lihat juga cermin. Cermin yang normal maksud saya. Lihatlah cermin itu. Bukankah menunjukkan apa yang ada pada diri kita? Apa adanya? Tidak dibesar-besarkan, tidak ditambah-tambahi. Itu cermin yang normal ya. Kalau cermin dia kemudian apa cembung, cekung, lain lagi. Kita lihat, oh di sini yang kotor. Oh di sini ada arang. Oh ini ada kotoran nyelempit di rambut. Oh ini kancingnya ternyata apa namanya tidak rata dipasangnya. Itu tidak dibesar-besarkan. Cermin. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sesuatu yang nyata kita lihat dan kita alami di dunia ini. Beliau menyebutnya dengan mir'atu akhihi, cerminan saudaranya. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, ingat bahwa kitalah cermin itu. Kitalah cermin itu. Kalau di aspek yang pertama tadi, jangan marah. Jangan tersinggung. Jangan sakit hati. Ketika seorang teman memberi masukan, ketika seorang teman kasih saran, ketika seorang teman berterus terang, hei, ada yang salah pada dirimu. Jangan, kamu tahu apa? Atau dia katakan, urus saja dirimu sendiri. Kenapa urus saya? Atau dia bilang, oh, kamu ngomongin saya. Wong, kamu juga begitu. Cenderungnya orang kan susah menerima kebenaran. Kalaupun dia terima, ya sebelumnya ada semacam perlawanan. Dia bilang tidak, walaupun dalam hati iya. Nah, itu sifat yang kurang baik. Harus dihilangkan. Ya, kita belajar. Salah satunya melalui hadis Nabi SAW. Teman itu adalah cerminan buat kita. Kita bisa bercermin. Dengan siapa? Banyak teman. Dan tentunya teman-teman yang baik dan soleh yang kita pilih. Ya. Jadi ketika ada seorang teman berbisik, kamu begini kemarin, itu salah. Itulah kita bisa bercermin, oh saya salah. Kalau mencari dan menemukan salahnya sendiri, susah. Karena manusia cenderung merasa benar. Cenderung merasa lurus-lurus saja. Sama lah seperti kita. Jalan sana kemari segala macam. Kita merasa sudah, apa namanya, sudah pas, sudah tepat. Ternyata ketika diingatkan orang, mas, kancingnya kebalik. Oh, iya, kancingnya kebalik. Sering seperti itu kan. Atau orang bilang, mas, apa? Itu kulit cabenya masih nyelempit di gigi. Oh iya. Berkumur. Itu kan contoh sehari-hari. Iya kan? Atau misalkan pakai baju terbalik, pakai kopiah terbalik, sampai mereknya keluar. Misal. Kita kan gak sadar. Teman kita itulah cermin. Mereka yang mengingatkan, mereka yang ngasih saran, mereka yang kemudian meluruskan. Bersyukur, alhamdulillah. Maka para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang teman yang menunjukkan di mana kesalahanku, di mana kekuranganku. Jangan bahas niatnya. Niatnya hanya dia yang tahu. Allah yang akan membalas. Jangan sentuh dan jangan masuk dalam ranah niat. Mana tahu kita. Jangan sampai nasihat yang disampaikan, saran yang diberikan, justru kita tanggapi dengan menilai niatnya. Lantas kita bilang, ah kamu iri aja sama aku. Ah, itu hasad itu. Kamu aja gak senang sama aku. Kamu berniat menjatuhkan aku ya di depan orang banyak. Kamu ingin mempermalukan saya ya. Niatmu gak benar gitu. Nah, ini sebuah kekeliruan yang lazim dilakukan. Yang maksud saya masuk lazim itu sering dilakukan. Apa urusannya dengan niat dia? Yang penting, oh alhamdulillah dia sudah ngasih apa namanya masukan, dia ngasih saran. Dia memposisikan diri sebagai cerminan buat kita. Ini loh, oh iya. Kita yang berterima kasih. Maka ulama mengatakan, semoga Allah merahmati seseorang yang mau menunjukkan di mana salahku, di mana kekuranganku. Respon pertama positif dulu lah. Respon pertama itu positif dulu lah. Udah dijapri, afan akhi, dalam tulisan antum begini. Rasa-rasanya lebih tepat begini ya. Atau tipu kali ya. Dibaca, oh iya, langsung respon positif. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Bukan, orang ini resek banget sih. Gak ada kerjaan apa nyari-nyari kesalahan orang. Cerminanmu itu. Jangan masuk di ranah niat. Gak tahu kita. Yang jelas, oh iya memang benar. Kita salah nulis. Iya. Kita salah tulis. Iya, kita paham, orang lain belum tentu ngerti kalau itu salah tulis. Bahkan sebagian salaf itu kalau ada orang ngasih tahu di mana salah dan kurangnya, itu malah didatengin dikasih hadiah. Ada orang ngasih nasihat, bukannya tersinggung, bukannya sakit hati. Justru dia siapkan bingkisan hadiah, dia kirim. Loh, kenapa ini? Ya ucapan terima kasih. Karena kamu sudah menunjukkan di mana salahku, kamu sudah tunjukkan di mana kurangku. Harus siap menerima kritikan. Sekali lagi, jangan masuk dalam ranah niat. Karena seringkali itu dijadikan alasan penolak nasihat. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang yang beriman itu adalah cerminan untuk saudaranya. Itu aspek yang pertama. Aspek yang pertama ketika kita menjadi pihak yang bercermin. Siapa cermin kita? Saudara kita. Bentuknya bagaimana? Dia memberitahu kepada kita di mana kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita. Yakini itu sebagai bentuk perhatiannya. Sikapi bahwa itu adalah rasa cintanya kepada kita. Sekali lagi saya ulang, masalah niat itu bukan urusan kita. Yang penting dia menyampaikan masukan, kita terima. Responnya positif. Nah, aspek yang kedua, kita sebagai cermin. Maksudnya, ketika seorang teman melakukan satu kesalahan, jangan diam. Karena kita cerminnya. Ketika ada seorang teman, seorang saudara, seiman, yang terjatuh dalam kesalahan, jangan dibiarkan. Diingatkan, karena kita adalah cerminan untuknya. Tinggal bagaimana kita mengingatkan cara dan metode memberi masukan. Nah, para ulama kita rahimahumullah sangat memperhatikan hal ini. Mereka menyampaikan masukan, memberikan saran itu rata-rata 4 mata. Tidak di depan orang banyak. Itu sebagai tanda memang betul-betul dia sayang. Benar-benar dia perhatian. Sungguh-sungguh dia menginginkan kebaikan. Disebutkan oleh Sufyan dalam Raudhatul Uqala. Kata Sufyan, Ja'a Talhatu ila Abdil Jabbar ibni Wa'il. Wa indahu qaumun fasarrahu bi syai'in tsumman sarafa. Suatu hari Talhah datang menemui Abdul Jabbar bin Wa'il. Ini sesama ulama salaf. Talhah datang menemui Abdul Jabbar bin Wa'il. Wa indahu qaumun. Waktu itu ada orang banyak juga. Fasarrahu bi syai'in. Kemudian ada sesuatu yang dia sampaikan dengan berbisik. Suaranya lirih. Orang lain tidak bisa mendengar. Thumman sarafa. Kemudian Talhah pamitan. Pergi. Faqala atadri ma qala li? Kata Abdul Jabbar kepada yang hadir, kamu tahu enggak apa yang dia bilang tadi sama saya? Qala ra'aituka iltafatta amsi wa anta tusalli. Dia bilang, kemarin saya melihat kamu waktu sedang sholat, kok noleh. Artinya jangan dilakukan seperti itu. Jadi bukannya tersinggung, bukannya marah, bukannya sakit hati. Tapi diterima. Dengan senang hati. Talhah tadi, yang ingin menjadi cermin untuk Abdul Jabbar bin Wa'il, sebaik-baik cermin dirinya, rahimahullah. Dia sampaikan 4 mata, berbisik, biar orang lain tidak tahu. Ibnul Mubarak, rahimahullahu ta'ala, Abdullah Ibnul Mubarak, Beliau mengatakan, kana rajulu idza ra'a min akhihi ma yakrahu amarahu fi sitrin wa nahahu fi sitrin fayujaru fi sitrihi wa yujaru fi nahyihi. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimallahu taala mengatakan, dulu salaf kita bila melihat saudaranya melakukan sesuatu yang kurang baik, yang tidak disuka, amarahu fi sitrin wa nahahu fi sitrin, dia akan mengingatkan secara rahasia, dia juga akan melarangnya secara sembunyi-sembunyi, hanya mereka berdua yang tahu. Dia dapat pahala karena berusaha untuk menyembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Karena cenderungnya orang itu kalau sudah dipermalukan di depan orang banyak, apalagi kemudian tersebar ke sana dan kemari, ya, cenderungnya akan susah untuk menerima, cenderungnya untuk menolak. Maka diupayakan diam-diamlah. Persahabatan itu akan dinilai dan bisa diukur kualitasnya dengan cara seperti ini. Nah, kalau lihat temannya salah, dibiarin aja atau dia ingatkan. Sebaliknya, kalau dia diingatkan, dia marah ataukah dia ridho menerima. Fa'ammal yaum, kata Ibnu Mubarak rahimahullah, hari ini itu udah beda. Fa idza ra'a ahadun ma yakrahu istaghdaba akhahu wa hataka sitrahu. Hari ini udah berbeda. Bila melihat saudaranya melakukan sesuatu yang tidak dia suka, melihat saudaranya melakukan sesuatu yang jelek, justru dia memarahi. Justru tidak dia tutup-tutupi. Malah disebar ke sana, malah disebar ke sini. Bahkan berpikir bagaimana caranya seluruh dunia tahu kalau dia punya salah ini dan punya salah itu. Maka orang yang beriman, kata Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah, al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal-Hikam. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan, orang beriman itu akan menutup-nutupi. Bukan mendiamkan, bukan membiarkan. Tapi dia memberi nasihat diam-diam. Gak perlu kan dia ceritakan, gak perlu kan dia umumkan. Ya saya sudah ngasih nasihat, mudah-mudahan berubah. Tidak, sudah cukup. Bukan berarti orang yang diam itu membiarkan. Bukan berarti orang yang diam itu tidak peduli. Boleh jadi dia adalah orang yang punya tipe menyampaikan nasihat, tapi dia diam. Betul-betul dia kasih saran dan masukan, kemudian tidak dia ceritakan ke sana dan kemari untuk menjaga perasaan. Beda dengan al-fajir, kata Al-Fudhail bin Iyad, wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Tapi kalau orang jahat, kesalahan-kesalahan temannya itu diumbar. Wa yu'ayyir, dan dia senang mempermalukan di depan orang lain. Janganlah. Hal itu tidak baik. Persahabatan kita itu harus dirawat. Persaudaraan kita mesti dijaga. Salah satu caranya adalah menjadi cermin buat yang lain. Kita semua adalah cermin, cermin, cermin, cermin, cermin. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, beliau menjelaskan, ay annahu yansahu lahu fa huwa yunabbihuhu ala ma fihi min khalalin wa ala ma fihi min naqsin wa yansahuhu wa yakunu aunan lahu ala ma yu'awwidu alaihi bil khair ma ya'udu alaihi bil khair. Yang dimaksud seorang mukmin adalah cerminan mukmin lainnya adalah annahu yansahu lahu. Dia mau memberi nasihat. Dia mau memberi nasihat. Dia ingatkan mana yang kurang. Dia ingatkan mana yang ada kesalahan. Dia nasihati sehingga wa yakunu aunan lahu ala ma ya'udu alaihi bil khair. Sehingga orang beriman itu kepada orang beriman lainnya adalah orang yang membantu, mendukung, dan mensupport berbuat baik. Tujuannya adalah meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wal mu'minu akhul mu'min. Orang beriman itu adalah saudara untuk orang beriman lainnya. Saudara. Saudara seiman. Nah, kita tidak saling kenal sebelumnya. Tidak ada hubungan darah secara langsung di antara kita. Nasab kita bertemunya entah di generasi yang keberapa di atas kita. Kerabat dan hubungan kekeluargaan kita tahu tidak tersambung. Mungkin jauh. Bahkan secara fisik saja satu sama lain bisa berbeda. Itu kan secara kekerabatan, secara hubungan darah. Tetapi karena sama-sama beriman, statusnya adalah saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Orang beriman itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Kita itu semuanya saudara. Di zaman salaf, panggilan saja itu sudah menunjukkan adanya persaudaraan sama orang beriman. Seorang sahabat kalau memanggil anak sahabat yang lain itu ya bena akhi, wahai anaknya saudaraku. Padahal bukan saudara sekandung, bukan saudara sepupu, enggak ada hubungan keluarga. Tapi dia panggil ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Dibalas ya ammi, wahai pamanku, ya om. Siapa dia? Om kamu ya? Bukan. Kok kamu panggil om? Nah, ya emang saudara. Artinya salaf kita memberikan contoh seperti itu. Yang tidak terbiasa ya mungkin akan terkaget-kaget. Ya kan? Semuanya kok om, om, om, om, om. Ya semuanya om. Itu anak saya. Loh, anaknya berapa sih? Oh, anak saya banyak. Pokoknya semua santri itu adalah anak saya. Oh, itu maksudnya. Iya. Karena memang kita saudara. Yang menjadi persoalan itu ketika sudah jelas-jelas kita sama beriman, sudah jelas-jelas kita sama di dalam bermanhaj, tapi seakan-akan bukan seperti saudara, ibarat orang asing. Ibarat orang asing. Sehingga kalau ketemu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, cukup. Duduk di majelis taklim, mendengarkan taklim, pulang. Ahlu sunnah itu sedikit. Harusnya dimanfaatkan supaya lebih solid. Ahlu sunnah itu sedikit. Nah, sedikit itulah yang ditingkatkan kualitasnya. Nah, seringkali saya merasa bersedih kalau sudah bicara urusan seperti ini. Sedihnya apa? Kita yang sering dipertemukan dalam majelis taklim, dalam majelis ilmu, kenapa kita kurang saling mengenal satu dengan yang lainnya? Itu saya sedih. Itu saya sedih. Harusnya kita saling mengenal dengan baik lah. Jadi kalau ditanya punya, apa katanya ada ikhwan di Cimanggis, di Aula Duna, dia begini, yang mana ya? Kita enggak tahu tinggalnya di mana. Kita enggak tahu asalnya dari mana. Kita enggak tahu dia kerja apa dan kerja di mana. Itu sangat menyedihkan sekali. Dan cerita-cerita itu kenapa harus terus terulang? Kenapa harus terus terulang? Berkali-kali dan berulang kali. Ketemu di SPBU sama-sama ngisi bahan bakar. Cuma lihat-lihatan gini aja. Itu terjadi. Itu terjadi. Lihat-lihatan gini. Sampai di lokasi dorong, oh antum ya tadi yang di pom bensin itu. Iya. Kenapa harus begitu? Ada lagi yang sholatnya bareng satu masjid. Iya kan? Pulang kampung dia. Udah kerja lama di luar, pulang kampung. Teman dari kecil. Teman dari kecil. Sholatnya bareng. Di masjid yang sama. Karena saya pernah sholat di masjid mereka. Dan mereka berdualah yang kemudian bercerita kepada saya. Jadi cerita nyata. Ya kan, iya Ustaz, yang saya sampaikan betul. Itu kejadiannya di Banyumas, Jawa Tengah. Yang satu kerja jauh di luar kota, yang satu tetap di kampung. Ternyata yang di kampung ngaji, yang di luar kota juga ngaji. Ketemu karena pas pulang kampung. Ya udah, lihat-lihatin aja. Lu konco lu, teman lu, sak masjid lagi, tetanggaan lagi. Ketemunya pas daurah Ramadan di Pondok Mujur. Pondok Al-Mansurah itu, tepatnya Ustaz Sanen, Ustaz Saiful Bahri. Temu, lu salafi tuh. Lu kamu juga salafi, Bu? Wah, ya, ya, ya. Ya gak ada kata terlambat sih, cuman memalukan aja. Malukan. Itu satu masjid itu yang cerita beliaunya. Karena saya pernah diundang makan di rumahnya, mereka yang berdua cerita, ya Ustaz ini kejadiannya unik dan lucu. Segala macam. Sama juga halnya dengan kemarin bulan lalu Desember saya pulang ke apa nganter ibu saya ke Sulawesi. Akhirnya diadakan kajian. Ketemu kita ngobrol kayak gini. Saya ingatkan bahwasanya Ahlus Sunnah itu jumlahnya sedikit, Bu. Ya kita saling kenalan lah. Saling simpen dan nge-save nomor lah. Kita ngerti si fulan itu dari mana, tinggalnya di mana. Ya kan? Bukan karena kita kepo, bukan. Tapi memang itu sebuah keharusan dalam berteman. Gitu. Di sesi santai ramah-tamah mereka mau iya Ustaz, saya kira dia tablik. Dia bilang, ya saya kira antum juga tablik. Sama-sama tablik. Ini cuma lihat-lihatin plototin kayak gitu aja. Bilang sama-sama tablik. Ternyata antum salafi. Iya lah salafi. Anda kira antum tablik. Iya, anda juga kira antum tablik. Masya Allah. Kan gak ada ruginya itu. Kalau misalkan ketemu sama orang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana akhi? Kan gitu, dari sini. Artinya dari perkenalan itu kan akhirnya kita ngerti identitasnya. Kalau ternyata katakan bahasa kita, oh dia tablik, ya udah selesai kan gitu. Oh saya baru khurus nih Pak. Oh ya sudah, terima kasih. Udah ditinggal pergi kan selesai. Ya kan? Bukan dasarnya itu bukan melihat semua orang itu jelek. Hukum asalnya kan kita husnudzon, hukum asalnya kita berprasangka baik kan begitu hukum asalnya. Hukum asalnya semuanya muslimin. Yang berhak kita salamin, yang berhak kita sapa. Perkara nanti setelah berkomunikasi, Khawarij ini ternyata nih, misalkan. Baru ngobrol ini segala macam, dia mulai mencaci maki dan mencela pemerintah, misalkan. Ya kan pemerintah ini apa pemerintah ini? Pokoknya kebijakannya ini, kita sudah bukan salafi nih, misalkan. Mohon maaf, saya ada keperluan yang lain. Oh iya. Biar aja dia kecewa lagi senang-senangnya bicara, lagi semangat-semangatnya bercerita, kita tinggal pergi, ya kan? Kecewa dia. Wah, enggak peduli, pergi aja kita. Gitu. Tapi kalau misalkan yang menyedihkan sesama ahlu sunnah, diem-dieman, enggak saling kenal itu yang janganlah. Karena al-mu'minu akhul mu'min. Orang yang beriman itu saudara untuk orang beriman lainnya. Ya, untuk apa? Orang beriman lainnya. Nah, fungsinya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuffu alaihi dhai'atahu. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizallahu taala, ay yakunu 'aunan lahu 'alal muhafadzati 'ala kulli ma min sya'nihi al-muhafadzatu 'alaihi. Maksudnya apa? Orang yang beriman satu sama lain itu harus bisa saling menjaga. Menjaga apa? Ya semuanya yang perlu dijaga. Mulai dari nama baiknya, kehormatannya. Kita saling menjaga nama baik lah. Ya kan? Kita saling menjaga nama baik. Bukan kemudian kemana-mana kita cerita kan itu. Kita kenalan dengan seorang Sunni Salafi, udah kita kenalan segala macam. Oh iya, akhirnya dia cerita, wah saya dulu kenal Salaf itu setelah tua, ya kan? Udah usia berapa ya, 45 tahun saya baru kenal, oh ada dakwah Salaf. Wah saya itu dulu gini. Dia ceritakan prosesnya itu. Udah selesai, dijaga nama baiknya. Bukan kemudian ketemu dengan orang lain, ya tau gak orang itu, tuh dia ngajinya baru loh. Wah dia dulu tuh preman, di sini katanya ada tatonya di sini. Harus dijaga nama baiknya. Apa manfaat kita menceritakan? Kalau dia sendiri yang cerita, oke lah. Oh dia lah, dirinya lah yang bercerita. Gak punya tato tapi kan. Contoh aja ya. Dia cerita mungkin dia sedang euforia kenal dakwah, sedang senang-senangnya mengenal jalan kebaikan. Kok kita ajak kenalan, seakan-akan dia dapat sebuah apa namanya saluran untuk bercerita. Apa yang dia pendam selama ini akhirnya kita ajak kenalan. Di mana Pak? Dan, oh ya, masya Allah. Ya itu kelihatannya senang ini. Iya, saya kenal dakwah salah itu senang sekali waktu itu. Ya sudah, biarkan dia cerita. Dan itu. Karena kadang-kadang ada sebuah kesenangan dan sebuah kebahagiaan tersendiri ketika dia brol keluar. Alhamdulillah, saya jadi ahli sunnah. Ya sudah cukup kita berdua aja. Ngapain kemudian cerita ke sana dan kemari? Dulu itu dia yang pernah apa namanya ngerampok toko emas di belah sana itu. Itu kan masa lalu dia, nggak usah diceritain. Itu menjaga yang seharusnya dijaga. Nama baik, harta, kepemilikan benda yang dipegang oleh orang, ya udah kita jangan mengambil, jangan mencuri, jangan memanfaatkan, jangan menggunakan, jangan mengatasnamakan sesuatu yang bukan milik kita. Itulah pengertian orang beriman adalah saudara untuk orang beriman lainnya. Menjaga apa yang seharusnya dijaga, termasuk juga menjaga perasaan. Menjaga kata-kata agar tidak menyinggung. Ya kan? Agar tidak menyinggung. Ya. Teman sedang bersedih. Saudara kita sesama beriman sedang susah. Ya. Harusnya kan dimotivasi. Mestinya kan dikasih semangat. Bukan malah dijatuhkan. Amin. Pilihlah kata-kata yang bijak. Pergunakan kalimat-kalimat yang positif. Oh, banyak pilihan kenapa kita memilih kata-kata yang negatif yang bisa bersayap membuat orang lain salah paham. Dia yang sedang sakit. Perlu disuntik semangatnya. Bukan cuma disuntik obat. Malah kita bilang, halah, cengeng kamu itu. Lho dia sedang sakit kok. Misalnya, aduh sakit gigi bengkak. Kamu tuh terlalu manja kamu itu. Cuma sakit gigi aja kok. Dia belum pernah ngerasain sakit gigi mungkin. Cetut, cetut, cetut, cetut. Iya kan? Saya pernah begitu. Waktu di Yaman itu, waduh sakit gigi. Udah dikasih minyak cengkeh ya gak hilang-hilang ya kan. Sampai pada akhirnya ada teman itu bisa pijat refleksi. Akhirnya tangan sama telapak kaki saya itu dikasih titik-titik pakai bolpen itu loh. Titik-titik refleksinya. Terus ada apa namanya Ustadz Maimun alias Tawi di Purbalingga itu. Kita kan berteman dekat itu. Kalau manggil saya kan Bang. Saya manggil dia Mun, ya kan. Sakit apa Bang? Aduh sakit gigi Mun. Terus piye ini? Udah, direfleksi aja. Panggil teman yang ngerti refleksi. Mungkin dia sedang sibuk kan, gak bisa refleksi sendiri. Udah, titik-titik-titik segala macam. udah semalaman kesempatan dia ngerjain saya. Dia ngakuin sendiri kok, kapan meneh ngerjain Bang Iben ini. Kan dulu waktu belajar saya panggilannya kan Iben ya. Bang Iben, wah digini-gini, suka-suka hati dia lah. Ya. Wah, kita anjerit-anjerit, wah temennya, ya harus biar sembuh Bang. Waduh, sakit gigi. Selesai sholat subuh, gigi saya yang sakit itu tanggal. Wah, ini kekencengan refleksinya mungkin. Selesai sholat subuh kok ada yang aneh ya. Ini nih giginya nih. Lepas itu giginya itu. Ya sembuh alhamdulillah. Ini sakit gigi. Wah, mohon mantap, mohon. Harus ternyata mungkin kayak gitu. Wallahu alam ya, tinjauan medisnya seperti apa. Tapi kenyataannya seperti itu. Mungkin dia terlalu kenceng kayak gini. Ini malah tanggal ya, malah lepas. Alhamdulillah, sakit gigi. Jadi kalau punya teman sedang sakit gigi, ya dimotivasi tapi jangan yang menyinggung dan menyakiti. Percaya, cengeng kamu itu, kayak cewek aja kamu itu. Gitu. Alah. Minum itu enak, bisa selesai itu. Ya gak rasain kalau cenut-cenutnya seperti apa. Malang bisa tidurnya, makong bolak-balik, bolak-balik. Pengennya segera disuntik. Yang pernah ngerasain sakit gigi tahu itu. Apa namanya? Kita jagalah perasaannya. Kita jaga perasaannya. Paling tidak kita bilang, ya sakit gigi itu memang gak enak. Aku juga pernah sakit gigi seperti itu. Jadi aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Tapi sabarlah. Iya, sabar. Gitu. Sudah ada kertas maju nih. Jadi itu yang dimaksud yakufu alaihi dhai'atahu. Dia menjaga apa yang seharusnya dijaga. Apa aja yang dijaga? Itu tadi beberapa contoh, nama baik, ya kan? Rahasianya. Kemudian barang dan hartanya. Kemudian perasaannya. Pokoknya dijagalah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda selanjutnya, wa yahutuhu min waraihi. Maksudnya apa? Wa idza kana wara'ahu fa innahu yadhubbu anhu wa yakuffu an 'irdhihi wa la yalhaquhu dararun minhu. Yang dimaksud wa yahutuhu min waraihi, orang beriman itu adalah saudara untuk orang beriman lainnya, adalah selalu siap untuk membela dan menjaga kehormatannya. Ya. Jadi kalau ada omongan gini-gini, sudahlah, gak usah diomongin. Gitu. Atau dia ngomongin jelek segala macam, kita ingatkan, jangan dilanjutin. Gak baik itu ngomongin orang. Ya. Bukan kemudian malah bersenang-senang dengan cerita jeleknya itu. Malah kemudian disebar sana, disebar sini. Gak benar yang seperti itu. Jadi al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang yang beriman itu adalah cerminan untuk saudaranya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang tersampaikan tadi itu bisa menjadi satu bentuk pencerahan. Walaupun tidak sempurna, tapi paling tidak sedikit bisa memberikan gambaran untuk kita bahwa dalam hidup ini ya banyak-banyaklah kita mengevaluasi diri, banyak-banyaklah kita dan sering-seringlah kita untuk melihat diri sendiri, ya kan, terus mencoba mencari mana yang kurang untuk diperbaiki. Ketika suatu saat hal itu justru datang dari saudara kita, jangan marah, jangan tersinggung, tapi kita bersyukur alhamdulillah masih ada yang mau peduli dan mau memperhatikan. Pokoknya respon pertama positif lah. Memang bawaan manusia itu kalau diingatkan sakit gitu. Kalau ditegur dan dikritik itu pahit. Itu memang bawaan sifat manusia. Tapi paling tidak itu harus dilawan dengan respon pertama positif. Afwan, mohon maaf. Nyuwun pangapunten. Punten. Kemarin kamu bilang begini, begini. Jangan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan didiemin terus kemudian diperiksa. Yang mana sih yang ngomong? Kan itu. Responnya itu yang pertama positif dulu. Jangan dibalas, kapan saya ngomong? Jangan dibalas, ada saksinya enggak? Jangan dibalas, kata-kata yang saya ucapkan kemarin tepatnya bagaimana? Jangan dibalas, maksud saya itu urusan belakangan. Yang penting respon positif dulu. Ketika dinasihati, dikasih masukan, dikasih kritikan, diberi kritikan, respon pertama itu positif dulu lah. Dapat WA isinya nasihat, jazakallah khairan barakallahu fiik. Terima kasih atas perhatiannya. Itu namanya respon positif pertama. Yang pertama kali dilakukan itu respon yang positif dulu. Karena banyak orang responnya negatif dulu. Setelah itu baru kita merenungkan. Kita baca ulang. Kita kuasai diri. Ya benar juga. Jangan kemudian mencari-cari pembenaran. Ya kan? Apalagi kemudian mencari-cari fatwa. Ya kan? Kemudian mencari-cari apa namanya jawaban yang lain. Kemudian berusaha melingkar-lingkar dan berputar-putar. Ah, maksud saya tuh begini kok. Orang tahu apa. Orang. Kadang-kadang juga kita ngomong itu salah ngomong. Ya gak usah. Yang penting responnya positif dulu. Orang tuh senang kalau udah direspon positif. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita. Baik, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, kesimpulan dari tema taklim hari ini, apakah kita harus berteman hanya dengan salafiyin dalam artian berteman dekat, ataukah boleh dengan orang yang beragama muslim diperbolehkan? Ini baru menyimak tentang tema dengan ini baru menyimak tentang teman masa, apalagi teman hidup ya Ustaz. Baik. Yang jelas aturannya begini. Di dalam Islam, memilih teman harus selektif. Memilih teman itu ada filterisasinya. Tidak asal memilih teman, apalagi kalau dijadikan teman dekat. Ya. Teman dalam arti kita bisa berbagi cerita, berbagi rasa. Itu harus selektif. Betul-betul selektif. Maka banyak sekali ayat, banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan hal ini. Berteman itu kalau dengan orang baik, diibaratkan Nabi Muhammad SAW seperti berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, misalkan hadis itu. Tapi kalau bertemannya dengan orang buruk, bertemannya dengan orang buruk, seperti berteman dengan orang yang apa pandai besi. Sudah baunya enggak enak, bisa jadi kita terpercik. Apa api, terbakar, terluka, hangus, baju yang robek, dan seterusnya. Jadi harus betul-betul pilih teman, selektif. Mereka yang ingin dan punya tekad kuat memperbaiki diri. Sama halnya dengan orang yang melakukan dosa, ingin bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya. Apa saran dari Nabi SAW? Tinggalkan lingkungan yang lama. Tinggalkan teman-teman buruk itu sebelumnya. Persis seperti orang yang membunuh 99, kemudian dia genapkan 100 orang, ya kan? Ketika bertanya kepada ahli ilmu, apa yang harus dilakukan kalau ingin bertaubat? Tinggalkan kampungmu. Kamu pergi ke kampung sana. Fa'inna biha unasan salihin. Di sana ada orang-orang baik. Di sana ada orang-orang baik. Nah, jadi pilihlah teman yang baik. Pilihlah teman yang bisa dipercaya. Pilihlah teman yang mau mengajak kita kepada kebaikan. Juga pilihlah teman yang mau diajak berbuat baik. Dari dua arah. Maka dari situ bisa dijawab pertanyaan ini. Apakah kita harus berteman hanya dengan salafiyin? Tidak harus dengan salafiyin. Tidak harus dengan salafiyin. Selagi dia muslim. Dan dia baik. Dalam arti mengajak kita kepada kebaikan. Dan dia mau diajak kepada kebaikan. Boleh kita berteman. Bukan kemudian kamu salafi, bukan, bukan, udah kita enggak mau berteman. Kalau seperti itu akhirnya eksklusif, tertutup kita. Lah syariat Islam itu untuk siapa? Untuk umat Islam. Kita punya saudara, dia muslim. Tapi menurut bahasa pertanyaan ini bukan salafiyin. Apakah kemudian kita tidak mau berteman? Tetap berteman. Ya. Kita punya tetangga, teman kantor, teman kerja, kenalan. Selama dia baik, ya. Selama dia tidak mengajak kepada kemungkaran, selama tidak memberikan pengaruh yang buruk, silahkan berteman. Nah. Kalau kita buat apa namanya semacam klasifikasi, ya jelas yang tertinggi ya salafi lah, ya, seakidah, semanhaj, sehingga potensi apa namanya konflik dan gesekan kan semakin kecil, karena kita udah sama-sama paham. Dia ngerti hukumnya merokok itu nggak boleh, dia ngerti hukumnya musik itu dilarang, dia ngerti ikhtilat itu nggak diperbolehkan, dia ngerti kita nggak pakai uang riba, dia ngerti, paham. Nah, di bawahnya baru muslimin yang lainnya. Dia mau mendukung dan mensupport kita untuk berbuat baik. Dia mungkin tidak hadir di majelis ilmu. Dia mungkin tidak mengamalkan sunnah. Tapi di kantor dia membela sunnah. Di kantor dia membela kita. Dia bilang sama temannya, aku sih gak jenggotan ya. Jenggot gua cukur. Gitu. Istri gua juga gak berhijab. Tapi gue yakin dia yang benar, gue aja yang belum bisa ngelakuin misalkan. Ya ini kan juga teman yang baik namanya. Karena dia apa? Mensupport dan mendukung kebaikan. Atau sehari-hari kita punya bos, kita punya anak buah, kita punya karyawan. Ya. Kalau mau diajak seperti kita sekarang ini mungkin dia belum mau. Tapi kalau kita kirim artikel, kita kasih potongan audio, ya kan? Dia ucapkan terima kasih, ya kan? Dia senang. Bahkan terbukti dalam beberapa kasus dia minta saran dari kita penyelesaiannya bagaimana. Silakan berteman dengan orang seperti ini. Itu kalau yang ditanyakan. Kemudian pertanyaan yang di ujungnya, apalagi teman hidup ya Ustaz? Tentu. Teman hidup ini mungkin yang saya maksud, yang saya pahami ya suami istri kan itu ya. Pasangan hidup. Ya jelas pilihlah yang baik. Ya, itu pesan dari Nabi Muhammad SAW. Memilih pasangan hidup itu ya, yang paling menentukan adalah kualitas agamanya. Nah, kualitas agamanya. Dan kualitas agama itu juga bisa diketahui sebenarnya. Dari track recordnya, jejak, apa namanya, rekam hidupnya. Kita bisa tanya dan cari informasi orangnya baik apakah tidak soleh, ataukah tidak solehah, ataukah tidak. Jelas. Ya. Jangan, apa namanya, mengikutkan emosi sesaat, pas lagi seneng, ya lagi tertarik, kemudian akhirnya gak peduli dengan faktor agama. Apalagi sambil beralasan, ah nanti kan agama bisa diperbaiki. Nanti diajak ngaji selesai, mana bisa. Ya kan? Gak, apa namanya, gak sesederhana itu, tidak sesimpel itu. Nah, pilihlah pasangan hidup yang sevisi, yang semisi. Nah, oh namanya hidup itu kan untuk, apa namanya, untuk bersama. Bukan untuk berbeda. Kalau dari awal kita sudah berbeda, ya tugasnya akan semakin berat lagi. Dan itu, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah seorang istri harus rela dengan segala kezaliman suami, walaupun itu melanggar atau tidak memenuhi segala hak-hak istri? Lalu bagaimana jika istri tersebut merasa sering tidak kuasa menghadapi suami lagi? Wallahu a'lam, kalau itu terkait dengan hak seorang istri, ya kembalinya kepada istri itu sendiri. Ya, kalau dia rela, dia bersabar, dia menahan diri. Nah, karena apa? Mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Dibandingkan memilih untuk bercerai. Daripada dia berpisah. Dia pertimbangkan itu. Antara kepentingan dirinya dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Mulai dari apa contohnya? Kepentingan anak. Hak-haknya tidak dipenuhi suami. Tapi dia pilih bersabar. Kenapa? Demi anak-anak. Dia tidak ingin anak-anaknya menjadi korban perceraian. Dia tidak mau anak-anaknya berstatus anak dari seorang bapak yang sudah bercerai dengan ibunya. Dia pikirkan itu dalam-dalam, dia pikirkan itu baik-baik. Sudahlah, biar saya saja yang jadi korban, misalkan bahasanya begitu. Anak-anak jangan. Anak-anak jangan sampai tahu. Dan tidak perlu saya cerita kepada anak-anak. Anak-anak biar taunya bapak ibunya baik-baik aja, bapak ibunya bahagia-bahagia saja. Saya tahu persis kalau urusan ini. Kenapa? Saya punya santri sekarang ini 52. 13 dari mereka bapak ibunya cerai. Jadi saya tahu persis. Sekarang ini santri yang saya tinggalkan ini di Pulau Progo 52, yang cerai bapak ibunya ada 13. Nah, berpikir sampai ke sana, itu korban semua itu. Bayangkan 2 minggu yang lalu, satu dari mereka jam 3 malam, dia WA saya, "Ustadz, malam ini saya gak bisa tidur. Saya ingat bapak ibu inginnya mereka bersatu kembali. Coba, mau bilang apa kita? Mau bilang apa?" Saya cuma bilang, "Oh iya mas, nanti Ustadz pengen ngobrol sama kamu 4 mata. "Oh iya Ustadz, jazakallah khairan Ustadz." Atau dia datang baik-baik, "Ustadz, saya sedang pusing. Ingat orang tua yang cerai. Terus aku izin ingin jalan-jalan naik motor." "Yaudah, hati-hati mas. Maghrib kembali ya." "Iya Ustadz." Apa kemudian saya tahu, "Jangan mas, sabar mas, baca Al-Quran sana." Udah sedang penat dia itu. Paling ke pantai doang, lihat matahari terbit. Gak selamanya kan matahari terbit, karena dia harus muncul kembali dari timur. Ya kan? Yang paling sampai terbit selesai, dia balik. Itu saya merasakan apa yang mereka rasakan. Dan harus ikut merasakan. Supaya bisa membersamai mereka itu, sabarlah. Demi anak-anak. Demi anak-anak. Yang kedua, hubungan 2 keluarga. Sesama besan, sesama mertua, sesama orang tua. Keluarga besar, pertimbangkan juga itu. Keluarga yang normal tidak akan rela bila salah satu anggotanya kemudian cerai. Gak ada yang rela. Jadi beban itu. Orang tuamu, orang tuanya, mu sih, orang tuanya itu akan berat berpikir seperti itu. Anaknya kok cerai, anaknya kok pisah. Kemudian dengan santainya bilang, "Ibu sih gak tahu perasaanku." Lah kamu juga gak mau tahu perasaan ibu yang bersedih karena kamu cerai. "Bapak sih yang gak tahu masalah sesungguhnya di antara kami." Lah ya kamu juga gak ingin orang tuamu mengerti. Sabarlah. Toh hidup di dunia ini tinggal berapa waktu sih? Sabar. Belum lagi nanti kaitannya dengan dakwah. Kalau ada pihak yang ngompor-ngomporin, memprovokasi, kemudian dia mengatakan lalu disebarkan ke sana dan kemari, percuma jadi salafi. Rumah tangganya juga gak baik-baik. Itu teman saya salafi cerai. Percuma dong belajar agama. Mending aku. Muslim biasa-biasa aja tapi harmonis. Ya gak sayang? Coba. Dan itu bukan satu hal yang saya bilang mengada-ngada. Itu terjadi. Masalah perceraian itu kemudian diangkat. Ini kedua telinga saya ini mendengar. Ketika di suatu daerah nama salafi itu buruk hanya karena oknumnya yang menceraikan istrinya. Ini saya mendengar langsung ini. Lo cobalah pertimbangkan yang seperti itu. Berapa bulan yang lalu ada yang datang ke rumah saya. Kemudian sudah tua sebenarnya. 50-an adalah, 50-an lebih lah. Jadi ceritanya sempat cerai kemudian balik lagi, rujuk lagi. Ngobrol kayak gitu terus saya bilang karena kita udah deket juga sih, udah saling kenal baik. Saya udah ke rumahnya berapa kali, dia juga ke rumah saya berapa kali. Deket lah, dari luar kota jauh juga. Saya bilang pakai bahasa Jawa waktu itu. "Umurnya berapa sih?" "Sekian." Gitu. "Nah, sebentar lagi mau mati kok pengen." Karena saking dekatnya ya. Bukan saya ingin berbicara kasar ya. Saking dekatnya pakai bahasa Jawa. "Delaman yang baik mati mikir cerai." Iya, langsung saya dipeluk. orang apa gitu. Saya langsung dipeluk saya sambil apa menangis itu. Nah, ya Stella maning mati loh. Sebentar lagi kan mau mati, bisa kan gitu. Ngapain saya? Ini saatnya aku malu tat ketemu antum tat. Udahlah, yang penting seperti itu. Urusan kecil. Bukan kemudian saya apa namanya menganggap masalah yang berat itu ringan. Kemudian yang bertumpuk-tumpuk itu seperti sedikit aja, enggak. Tapi pertimbangkan segala sesuatunya. Ya, jangan hanya tentang saya. Tetapi bagaimana dengan mereka? Anak-anak, teman-teman, keluarga, dakwah. Sabarlah. Jadi kalau boleh saya memberikan saran. Jika istri tersebut merasa sering, ini juga suami juga sama ya. Kalau punya istri yang ngeselin, nyebelin ya. Jangan berpikir, udah lepas aja lah, masih banyak tuh. Mau sama aku, misalnya. Enggak, jangan gitu. Jadi yang boleh, yang bisa saya sarankan, sabarlah. Sabar. Ya kan? Kalau hak-hak itu tidak terpenuhi di dunia, Allah yang akan menyempurnakan hak-hak itu di akhirat. Ya kan? Allah yang akan menyempurnakan hak-hak itu di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan istiqomah untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.